إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون حديث yang ke-30 فضل الله على العبد tentang karunia Allah kepada atau untuk hambanya. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Dari Abu Musa al-As'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang itu sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya maka ya'malu semua amal kebaikan yang dia kerjakan ketika dia bepergian, ketika dia sehat dan tidak bepergian. Rahul Bukhari, diatkan oleh Bukhari. Ini ketika seorang itu punya kebiasaan ketika sehat dan ketika tidak bepergian, dia punya kebiasaan salat duha misalnya, kemudian karena sakit atau karena bepergian dia tidak salat duha, maka meskipun dia tidak salat duha, dia tercatat mendapatkan pahala salat duha. Seorang yang ketika tidak bepergian atau ketika sehat biasa puasa Senin Kemis, dan karena bepergian dia tidak puasa Senin Kemis, maka tetap tercatat dia berpuasa dan dapat pahala puasa Senin Kemis dan seterusnya. Orang yang punya kebiasaan sholat lima waktu di masjid, telah menjadi kebiasaannya sholat lima waktu di masjid, dan karena sakit dia tidak bisa pergi ke masjid, maka meskipun dia tertidur di rumah sakit, berbaring di rumah sakit atau di tempat tidur karena sakit, tetap dia tercatat dan dinilai pergi ke masjid dan mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Satu nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita dalam hadis ini. Oleh karena itu penjelasannya, hadza min akbari minanillahi, ini adalah termasuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar, yang sangat-sangat besar kepada hambanya yang beriman, yaitu bahasanya amal hamba, amal kita, jika amal kita ini adalah amal yang terus menerus muktadah, dan amal ini adalah amal yang menjadi kebiasaan kita, kemudian amal ini terputus, boleh jadi terputus karena sebab maradun sakit atau bepergian, maka tetap tercatat pahala amal tersebut kamilah utuh, tetap tercatat utuh persis sebagaimana ketika kita sehat dan kita mengamalkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya seandainya bukan karena faktor penghalang tersebut, bukan karena sakit tersebut, atau bukan karena bepergian tersebut, maka tentu mereka hamba-hambanya ini akan mengerjakannya. Oleh karena itu Allah berikan pada mereka biniyatihim, dengan sebab niat mereka, seperti pahala orang-orang yang sama persis dengan pahala orang-orang yang beramal, ditambah adanya pahala sakit, pahala khusus karena sebab sakit, ditambah mayahsul bihi, apa yang mereka dapatkan, yaitu pahala yang mereka dapatkan disebabkan melaksanakan kewajiban untuk bersabar atau satu hal yang lebih sempurna dari itu, dari sabar, yaitu ridha dan syukur. Dan ketika sakit orang itu ada atau memiliki akhudu lillah, ketundukan kepada Allah, dan al-inkisar lahu, menundukkan diri kepadanya. Maka orang yang punya amal terus menerus kemudian sakit, maka tetap dia mendapatkan amal, dia punya amal rutin, kebiasaan rutin, amal tertentu, boleh jadi sholat berjamaah di masjid, boleh jadi baca Quran. Dia punya kebiasaan setiap subuh, habis subuh baca Quran, itu sudah jadi rutinitas dia. Karena satu ketika dia sakit, akhirnya tidak bisa baca Quran. Maka meskipun dia tidak baca Quran, karena niatnya seandainya bukan karena sakit ini saya akan tetap baca Quran, maka dia tetap tercatat utuh mendapatkan pahala baca Quran. Ini belum ditambah dengan sakit ini menggugurkan dosa-dosanya, menambah derajatnya. Belum ditambah seandainya ketika dia sakit dia bisa bersabar, maka ini pun jadi tambahan pahala berikutnya. Atau bahkan lebih tinggi daripada sabar, yaitu ridho dan syukur. Sebagaimana karena tingkatan orang dalam menghadapi musibah, semisal sakit, itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling hina yaitu berkeluh kesah, tidak sabar. Maka orang ini rugi dunia akhirat, rugi dunia akhirat. Pahala sabar tidak dapat, padahal sabar itu wajib, malah berarti dia dosa. Dan yang musibah ya tetap musibah, musibah tetap musibah. Orang kecelakaan gak sabar, motornya hancur, gak sabar ya motor tetap hancur, gak akan karena gak sabar kemudian jadi utuh. Maka musibah yang terjadi tetap musibah, sedangkan pahala sabarnya hilang. Bahkan dia dosa karena tidak melaksanakan yang wajib, karena sabar hukumnya wajib. Kemudian tingkatan yang lebih baik adalah bersabar, dan sabar ini hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, karena Allah memerintahkannya. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Mungkin ada perintah dari Allah sehingga wajib, maka bersabar hukumnya wajib. Yaitu menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badan dari mengekspresikan rasa tidak suka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Sabar secara bahasa maknanya al-habs, menahan diri. Artinya menahan diri, menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badan dari hal-hal yang mengungkapkan ketidakridhaan, ketidaksukaan dan rasa marah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi disebut ar-ridha. Dan ridha ini hukumnya mustahab, dianjurkan dan tidak wajib. Adapun hadis yang menunjukkan wajibnya adalah hadis yang palsu. Satu hadis yang cukup terkenal yang mengatakan, siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, maka carilah kolong langit selain langitku, carilah bumi selain bumiku. Seandainya hadis ini sahih, maka ini dalil wajibnya ridho. Tapi hadisnya adalah hadis yang palsu. Oleh karena itu, ridho terhadap musibah itu tidak wajib, akan tapi mustahab, dianjurkan. Karena dalil-dalilnya cuma menunjukkan anjuran dan tidak sampai menunjukkan derajat wajib. Dan yang apa bedanya ridha dengan sabar? Sabar itu pahit, sabar itu merasa susah dengan musibah yang terjadi, namun hati, lisan tetap ditahan, jangan sampai mengungkapkan rasa tidak suka dan marah. Adapun orang yang ridha, maka dia mendapatkan musibah dan tidak dapat musibah itu sama saja, tidak ada rasanya, tidak ada bedanya. Itu orang yang ridha. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah syukur. orang yang bersyukur terhadap musibah ini, dia melihat ketika dapat musibah yang dia lihat adalah manfaat dari musibah. Sedangkan susahnya musibah itu tidak terlintas di benaknya. Namun dia dapat manfaat ini dan itu dengan musibah yang terjadi. Maka sudah pahalanya dicatat, pahala kebiasaan amalnya tercatat sebagaimana biasa, ditambah dosanya gugur karena sakit, ditambah mendapatkan pahala sabar atau bahkan pahala ridho. Dan ditambah orang yang sakit itu bisa khudu. Orang yang biasanya sombong, gak mau tunduk, gak merasa kalau dia adalah manusia yang lemah, maka dengan sakit orang itu diingatkan bahwasanya dia adalah masih manusia biasa, sehingga menundukkan diri kepada Allah. Biasanya jarang-jarang berdoa, jadi agak rajin berdoa karena dapat musibah. Maka ini tentu kebaikan berikutnya. Kemudian jika itu halangannya adalah safar, maka ketika punya kebiasaan amal tertentu, kemudian amal ini terhenti karena bepergian, maka amal ini tetap tercatat. Ditambah mayaf aluhul musafir, apa yang dilakukan oleh musafir berupa amal-amal yang mungkin tidak dia kerjakan ketika tidak safar. Ketika musafir, dia melakukan amal taklim mengajar atau nasihat memberikan nasihat, risyad membimbing pada hal-hal yang manfaat baik dunia, baik secara agama ataupun duniawiyah. Lebih-lebih asfar khairiyah jika safarnya adalah safar dalam rangka kebaikan, semacam haji, semacam jihad, haji umrah dan yang lainnya, atau safar karena berdakwah, hendak dakwah di satu tempat, ada yang mengisi kajian di satu tempat. Maka dia melakukan satu amal kebaikan yang tidak dikerjakan seandainya tidak safar. Dan termasuk dalam hadis ini, siapa yang melakukan satu ibadah ala wajihin naqisin, dalam bentuk yang tidak sempurna. Kenapa dia tidak bisa melakukannya dalam bentuk yang sempurna? Karena dia tidak bisa melakukannya dalam bentuk yang paling sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadahnya itu dinilai sempurna disebabkan niatnya. Maka yukmilullahu biniyatihi, maka Allah akan sempurnakan amal ibadahnya disebabkan niatnya. Yaitu dia berniat untuk melakukan apa yang dia lakukan seandainya dia mampu melakukannya. Kenapa kok bisa kita samakan dengan, kita masukkan dalam hadis ini, karena ketidakmampuan untuk menyempurnakan ibadah adalah nau'u maradin, sejenis sakit. Artinya misalnya ada seorang, termasuk dalam hadis ini, seorang yang sholat dan dia tidak bisa sholat sambil berdiri karena ada masalah di badannya, sehingga dia tidak bisa sholat sambil berdiri. Akhirnya sholat sambil duduk. Maka pahala orang yang sholat sambil duduk ini sama persis dengan sholat sambil berdiri. Sama persis dengan sholat yang sambil berdiri. Kenapa? Karena dia duduknya itu karena sebabnya adalah karena tidak bisa, benar-benar tidak bisa untuk berdiri. Seandainya bukan karena masalah tidak bisa, dia akan, dia punya niat untuk sholatnya sambil berdiri. Maka orang yang sholat sambil duduk karena faktor yang memang tidak mendukung untuk sholat sambil berdiri, ya, murni karena sebab ketidakmampuan untuk sholat sambil berdiri, maka pahala sholat sambil duduk itu sama persis dengan pahala sholat sambil berdiri. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya sholatnya orang yang duduk itu setengah sholatnya orang yang berdiri, maka yang dimaksudkan bukanlah orang yang sholat sambil duduk karena sama sekali tidak bisa sholat sambil berdiri. Namun yang dimaksudkan, sebagian dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah dia ini sebenarnya mampu sholat sambil berdiri, namun masih punya kemampuan. Namun sholatnya sambil berdiri itu menimbulkan masyakkah, sulit, berat, tapi mampu masih ya. Akhirnya dia memilih duduk. Akhirnya dia memilih duduk yang tidak ada masyakkah, yang tidak ada kesulitan. Maka ini yang dimaksud salat orang yang duduk itu setengah salatnya orang yang berdiri. Artinya dia masih mampu, namun repot, namun sulit. Jika sambil berdiri, akhirnya memilih sambil duduk. Adapun orang yang salat sambil duduk karena memang sama sekali tidak berdaya, sama sekali tidak punya kemampuan untuk salat sambil berdiri, maka pahalanya sama persis dengan salat sambil berdiri. Sebagaimana dalam hadis ini. Jika seorang itu sakit atau safar, maka akan dicatat apa yang dia lakukan ketika dia sehat. Ketika dia sehat, mampu untuk berdiri, dia akan berdiri. Maka dia ini kan ada masalah di badannya sehingga tidak bisa sambil berdiri, maka tetap tercatat sebagaimana salat sambil berdiri. Pemangkana dan siapa yang miniatihi memiliki niat untuk melakukan kebaikan, akan tapi dia tersibukkan dengan amal lain yang lebih utama. Walayumkinuhu, dan dia tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dua perkara tersebut. Maka orang ini aula, lebih utama untuk dicatat baginya amal tersebut. Yang amal tersebut alladzi mana'ahu minhu, yang mencegah dia untuk melakukan amal tersebut adalah adanya amal yang lebih afdal. Bahkan seandainya dia istaghala, dia sibuk dengan yang semisal, dengan amal yang semisal, maka sunnya karunia Allah itu sangat-sangatlah agung. Maka termasuk dalam hadis ini yaitu tercatat utuh, amal yang utuh, ada seorang itu dihadapkan padanya dua pilihan untuk beramal. Dua-duanya tidak mungkin dikumpulkan. Akhirnya dia memilih salah satu amal. Boleh jadi amal yang menjadi penghalang ini adalah amal yang semisal atau amal yang bi afdal. Maka dia tetap tercatat untuknya mendapatkan pahala amal tersebut. Orang yang punya kebiasaan, punya rutinitas untuk duduk di majelis ilmu misalnya. Nah, dia hidup bersama orang tuanya karena suatu hal, maka tidak memungkinkan baginya untuk meninggalkan orang tuanya. Akhirnya dia kalahkan duduknya di majelis ilmu dalam rangka untuk berkhidmat dan berbakti pada orang tuanya. Maka meskipun dia di rumah ngurusi ibunya yang sakit atau orang ayahnya yang sakit, maka dia tetap tercatat dapat pahala duduk di majelis ilmu. Karena dia punya niat, punya kebiasaan untuk duduk di majelis ilmu. Adapun dan hari ini dia tidak berangkat karena ada sesuatu sebab, yaitu disibukkan dengan amal yang lain yang tidak kalah utamanya dengan menuntut ilmu, atau bahkan mungkin lebih afdal daripada menuntut ilmu dalam hal ini. Maka beliau katakan, jika orang itu punya kebiasaan satu amal, kemudian kebiasaan ini terhenti disebabkan karena sibuk melakukan satu amal yang semisal atau amal yang lebih afdal atau amal yang lebih mulia, maka tetap tercatat sebagaimana dia melakukan amal tersebut sebagaimana biasanya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-31, wujubul isra' bil janazati, wajib bersegera berkaitan dengan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka jika jenazah itu ada jenazah orang yang saleh, fa khairun, maka kenikmatan, yaitu nikmat alam kubur, nikmat kubur, tuqaddimunaha ilaihi, kalian segerakan supaya didapatkan oleh jenazah tersebut. Wa in taku khairu dzalika, jika jenazahnya tidak seperti itu, bukan jenazah yang saleh, fasyarun tada'unahu an riqabikum, maka berarti kalian segera membebaskan pundak-pundak kalian dari kejelekan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung berbagai masalah usuliyah wa furu'iyah, berbagai hal berkaitan masalah akidah dan masalah fikhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan segeralah terhadap jenazah. Yang dimaksud asrul bil jenazah itu mencakup dua makna. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan di sini, yaitu bersegera untuk memandikan, mengkafani dan memakamkannya. Tidak ditunda-tunda sampai beberapa hari, namun ya, mati pagi, meninggal pagi, ya, sore sudah dimakamkan. Malam meninggal, paginya atau siangnya sudah dimakamkan. Tidak ditunda-tunda, 2 hari, 3 hari, tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari asr ubil janazah adalah satu hal yang dianjurkan ketika membawa jenazah, ketika mikul jenazah atau menggotong jenazah, adalah jalan yang menuju ke pemakaman adalah jalan yang cepat. Jangan santai, pelan-pelan. Jangan pelan-pelan, malah nyantai sambil lihat-lihat gimana keadaan menuju pemakaman. Namun dianjurkan untuk berjalan dengan jalan cepat, meskipun tidak boleh sampai berlari sehingga jenazah bergoyang-goyang sehingga akan menyakiti jenazah. Namun juga tidak boleh jalan santai, namun jalan cepat. Asri'u, cepat. Cepatlah kalian ketika membawa jenazah. Maka asri'u berjenazah bisa diartikan cepatlah, berjalanlah yang cepat ketika kalian menggotong jenazah. Itu makna yang kedua tadi. Bisa juga diartikan asri'u bil janazah, cepatlah mengurus jenazah, jangan ditunda-tunda pemandiannya, pengkafanannya. Namun makin cepat makin baik. Beliau katakan penjelasannya di sini, asri'u bil janazah maksudnya adalah yasmul, mencakup bersegera memandikan jenazah, mengkafaninya dan memikulnya dan memakamkannya, dan semua hal yang berkaitan dengan tajhiz, semua hal berkaitan dengan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, hal-hal ini, memandikan, mengkafani, datang masuk hal yang hukumnya fardu kifayah. Namun boleh ditunda, namun jika ada masalah yang lebih besar, wistasna, dan dikecualikan dari perintah untuk bersegera mengurusi jenazah ini, jika dalam penundaan itu terdapat maslahat yang lebih besar, semacam dia itu meninggal tiba-tiba, maka ya ta'ayyan, maka harus ditunda sehingga ya tahakkuk, sehingga pasti kematiannya, supaya tidaklah li'alla yakuna qad asabathum, supaya tidaklah ternyata dia itu cuma terkena sakta, ya terkena mati suri misalnya. Maka ketika matinya itu tiba-tiba, kata beliau, maka jangan buru-buru dimakamkan. Nanti dimakamkan ternyata orangnya hidup, atau di jalan hidup karena matinya baru mati suri, baru sakta saja. Maka ditunda, maka bahkan berkatakan ya ta'ayan, wajib harus ditunda, jangan cepat-cepat dimakamkan. Hatta yatahaqqaq, sehingga yakin 100% kalau dia ini benar-benar mati, bukan mati suri. Wayam bari, dan sepatutnya, kalau tadi ya ta'ayan wajib, kali ini yam bari, sepatutnya ta'khiruhu ditunda likasratil jama'i, untuk memperbanyak orang berkumpul, orang yang mensolati, atau untuk menunggu kedatangan man lahu haqqun alaihi, orang yang punya hak atas jenazah ini, yaitu kerabat, teman dekat, dan semacamnya. Maka yang bari, kalau tadi ya ta'ayyan, harus, karena nanti bisa membunuh orang yang belum mati, karena baru mati suri. Kalau ini yang bari, sepatutnya, untuk apa? Menunggu orang yang semakin, supaya semakin banyak yang mensolati, atau untuk menunggu kerabat, kawan dekat yang sedang dalam perjalanan dan ingin menghadiri prosesi terakhir pemakaman jenazah ini. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis ini alasan kenapa suruh cepat-cepat dimakamkan. Waqat alala, dan Nabi menyebutkan alasan, ada dua alasan yang Nabi sampaikan. Yang pertama adalah itu adalah manfaat untuk si mayit, karena berarti kalau cepat-cepat adalah berarti kita takdimihi, menyegerakan si mayit ini untuk mendapatkan kebaikan, yaitu nikmat kubur. Atau manfaatnya jika dia bukanlah jenazah yang saleh, maka adalah untuk manfaat orang yang hidup, yaitu berarti kita cepat-cepat menjauhkan diri kita dari kejelekan, cepat-cepat kita berpisah dari berkawan dan dekat-dekat dengan orang yang jelek. Dan jika hal ini diperintahkan, ya diperintahkan untuk bersegera, jika bersegera ini diperintahkan dalam masalah tajhiz, dalam masalah apa? Perawatan jenazah, yaitu di makam, di kafani, dimandikan. Famim babil aula, maka lebih-lebih lagi tentu kita diperintahkan untuk bersegera untuk membebaskan kewajibannya ketika dia masih meninggalkan hutang atau kewajiban-kewajiban yang lain, belum bayar nadarnya, atau belum bayar puasa hutangnya, atau belum bayar kafarahnya dan yang lainnya. Karena sesungguhnya untuk hal ini, dibebaskan dari hutang, dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang lain, itu ahwat, jenazah tersebut lebih membutuhkan. Beliau katakan mimba bil aula, jika masalah pemakaman, perawatan jenazah itu diperintahkan untuk disegerakan, maka mimba bil aula, bersegera untuk membebaskan kewajiban dia. Boleh jadi utangnya, maka segera dilunasi dan seterusnya. Karena ini lebih dibutuhkan, lebih dibutuhkan mayit, antara bebas dari hutang, segera bebas dari hutang, sama segera dimakamkan. Itu mayit lebih membutuhkan segera dibebaskan dari hutang. Dan dalam hadis ini terdapat dorongan untuk perhatian dengan saudara kita sesama muslim. Bahkan sampai ketika sudah meninggal pun kita masih perhatian. Apalagi haya ketika dia masih hidup. Sudah mati saja, Nabi perintahkan untuk kita perhatian dengan segera dimakamkan. Jangan sibuk dengan yang lain sebelum ini dimakamkan. Dan perintah untuk bersegera untuk memberikan yang terbaik, yang baik untuk saudara sesama muslim, baik untuk dunianya ataupun untuk agamanya. Ketika meninggal saja kita diperintahkan untuk perhatian, cepat-cepat dimakamkan, dimandikan dan seterusnya, maka apalagi ketika masih hidup, maka tentu selayaknya lebih diperhatikan Dan kita pun perhatian bagaimana dia segera mendapatkan kebaikan. Jenazah ini biar dia segera mendapatkan nikmat kubur, maka diperintahkan untuk disegerakan. Maka apalagi ketika kita hidup, ketika dia hidup, maka selayaknya kita berusaha memberikan yang baik untuk dia, yaitu menginginkan untuk dia apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Dan dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menjauhi sebab-sebab kejelekan dan menjauhi al-mujrimin, para pendosa, orang-orang yang bergelimang dengan maksiat dan dosa. Hatta sampai-sampai dalam kondisi di mana seorang itu mendapatkan cobaan harus dekat-dekat dengan dia. Ketika jenazah tersebut ada jenazah orang yang ahli maksiat, maka Nabi perintahkan untuk segera dimakamkan. Supaya apa? Supaya kita tidak dekat-dekat, semakin cepat bebas dari dekat-dekat dengan orang jelek. Maka dalam kondisi kita terpaksa harus dekat-dekat dengan orang jelek, itu memandikan jenazah orang fasik, ahli maksiat, kemudian mengkafaninya dan seterusnya. Ketika kita harus, tidak boleh tidak harus dekat, maka ketika kondisinya demikian, maka Nabi perintahkan apa? Untuk supaya cepat-cepat gimana kalian bebas dari dekat-dekat dengan dia. Jenazahnya itu jenazah orang yang jelek, maka gimana supaya kita cepat, cepat-cepat tidak menjadi sahabatnya, makin cepat makin baik untuk tidak jadi sahabat dan kawan dekatnya orang yang jelek, meskipun dia sudah mati. Dalam kondisi dia sudah mati, yang sudah tidak memberikan pengaruh dampak kepada diri kita, agama kita saja, enggak boleh dekat-dekat dengan orang jelek, enggak boleh dekat-dekat dan tidak boleh berkawan dengan ahli maksiat. Itu dalam kondisi dia sudah mati, enggak akan merusak agama kita. Itu enggak boleh berlama-lama, berenjoy-enjoy untuk dekat-dekat dengan orang jelek. Maka bagaimana ketika masih hidup? Ketika sudah mati, ya enggak mungkin merusak agama kita saja. Diperintahkan untuk kita bagaimana makin cepat makin baik jika kamu tidak berkawan dan tidak dekat-dekat dengan orang jelek. Apalagi ketika dia masih hidup dan masih sangat mungkin untuk merusak agama kita. Kemudian dalam hadis ini, di sini ada yang berkaitan dengan masalah akidah. Dalam hadis ini itsbat na'imil barzakh wa adabihi. Dan di sini menetapkan adanya nikmat alam kubur dan siksa kubur. Maka ini berkaitan dengan akidah. Maka tadi beliau katakan hadis ini mengandung masail usuliyah dan masail furu'iyah. Usuliyah di sini maksudnya adalah masalah akidah, itu masalah nikmat kubur. Karena Nabi katakan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka jika jenazah itu jenazah orang yang saleh, maka engkau menyegerakan dia untuk mendapatkan khairun, mendapatkan kebaikan, yaitu nikmat kubur. Maka di sini menetapkan adanya nikmat kubur. Jika ada nikmat kubur, maka kebalikannya berarti ada azab kubur. Waqad tawatarat bidzalikal ahadits ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tentang nikmat kubur dan siksa kubur itu hadis yang mutawatir. Mutawatir makna, meskipun masing-masing hadisnya itu tidak mutawatir, secara keseluruhan hadisnya adalah mutawatir. Di sini ditegaskan oleh Sa'di bahasanya hadis tentang nikmat kubur dan azab kubur adalah hadis mutawatir. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang punya kaidah yang menyelisih kaidahnya para pakar hadis. Hadis-hadis yang dikatakan mutawatir oleh para pakar hadis, mereka katakan hadis ahad. Para pakar hadis mengatakan hadis tentang masalah azab kubur hadis mutawatir, hadis tentang masalah dajjal mutawatir, hadis tentang masalah turunnya Isa mutawatir. Namun mereka katakan enggak tahu dari mana asal muasalnya dan siapa panutannya dan apa kaidahnya. Mereka katakan hadis tentang azab kubur dan alam kubur itu tidak mutawatir, ini tidak mutawatir. Dan mereka katakan itu tidak mutawatir sebagai jalan untuk menolak dan mengingkarinya. Kemudian hadis ini dalil bahasanya awal dari nikmat kubur. awal dari nikmat kubur adalah ketika jenazah itu diletakkan di kubur, yaitu ketika tamma dafnuhu, telah selesai pemakamannya. Lihatlah, karena itu disyariatkan dalam kondisi ini, yaitu setelah selesai dimakamkan, dianjurkan untuk al-wukufu ala, berdiri di dekat kubur jenazah yang baru dimakamkan, kemudian mendoakan kebaikan untuknya dan memohonkan ampun untuknya, dan kita minta kepada Allah agar jenazah tersebut diberi as-sabat, ketegaran untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, yang dua malaikat yang akan menanyainya. Maka di sini dalil, jika orang itu meninggal dalam kondisi normal, maka nikmat kubur, alam kubur dan seterusnya itu dimulai sejak dia dimakamkan. Maka oleh karena itu Nabi katakan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka engkau segerakan dia untuk menjumpai nikmat kubur. Berarti nikmat kubur dimulai setelah dimakamkan. Dan dalil yang lain adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan jenazah setelah dimakamkan, didoakan untuk istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah, mohonkanlah ampun untuk saudaramu, dan doakanlah agar dia diberi ketegaran karena dia al'an yus'al. Sekarang ini dia ditanya. Lalu di mana arwahnya ketika sebelum dimakamkan, kemana? Maka tidak ada penjelasannya, kita katakan wallahu a'lam. Nah, namun kapankah proses adab kubur atau nikmat kubur itu dimulai? Kita katakan berdasarkan hadis ini, demikian juga hadis tadi al-an yus'al, prosesnya adalah jika dia mati normal, maka prosesnya adalah sejak dia dimakamkan. Dan doa ini dianjurkan itu diucapkan sambil berdiri, karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini adalah sendiri-sendiri dan tidak dikurkan atau dengan doa jama'i sebagaimana praktek banyak orang. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat penjelasan atau peringatan tentang sebab untuk bisa mendapatkan nikmat kubur dan siksa kubur. Dalam hadis ini disebutkan bahasanya sebab untuk mendapatkan nikmat kubur adalah kesolehan. Dalilnya di sini Nabi katakan fa in kanat salihatan. Jika dia ada jenazah yang saleh. Apa itu saleh? Wassalah kalimatun jami'ah. Saleh adalah satu istilah yang luas, mencakup tahtawi ala tasdikillah, mencakup percaya membenarkan Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud taat pada Allah dan Rasulnya artinya tasdikul khobar, percaya dengan berita, yakin dengan berita, dan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Sehingga mafhumnya, maka adab kubur sebabnya adalah al-ikhlal bil aslah, cacatnya kesolehan. Boleh jadi cacat ini adalah dengan bentuk ragu-ragu tentang agama, atau lancang berani menerjang hal-hal yang haram, atau meninggalkan sebagian kewajiban dan hal-hal yang fardu. Maka semua sebab-sebab yang dirinci dalam berbagai hadis dan riwayat menjelaskan tentang nikmat kubur dan azab kubur, itu intinya adalah tarji' ila dzalika, kembali ke hadis ini, yaitu soleh ataukah cacat solehnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dan neraka itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan berpaling. Apa bedanya? Boleh jelaskan? Kadzdzabal khabara wa tawalla 'anil amri. Kalau yang dimaksud kadzdzaba adalah kadzdzabal khabara, mendustakan berita, mendustakan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Tidak percaya dengan apa yang seharusnya dipercayai. Sedangkan tawalla artinya tawalla anil amri, berpaling dari ketaatan, tidak mau taat, tidak mau tunduk terhadap perintah dan aturan. Kemudian hadis berikutnya tentang masalah zakat, min ahkamiz zakat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi matuna khamsati awsukin minat tamri sadaqatun, wa laisa fi matuna khamsi awakin minal wariqi sadaqatun, wa laisa fi matuna khamsi daudin sadaqatun." Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada untuk hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada untuk korma atau hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak, tidak ada sedekah kewajiban zakat. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat fi maduna khamsi awakin minal wariqi. Untuk warik, untuk perak yang kurang dari 5 ukiyah. Walaysa, dan tidak ada kewajiban zakat untuk unta yang duna khamsi dzaudin, kurang dari 5 ekor. Maka di sini mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk korma atau hasil pertanian kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakat untuk perak yang kurang dari 5 ukiyah. Dan tidak ada kewajiban zakat untuk unta atau untuk unta kurang dari 5 ekor unta. Maka dalam muttafaqun alaih, hadis ini mencakup penjelasan tentang nisab, harta-harta zakat ghalibah umumnya, yang umumnya merupakan harta zakat yang wajib padanya dizakati, yaitu al-hubub biji-bijian, wasimar hasil pertanian, wal-mawasi binatang ternak, yaitu minal an'ami salasah, 3 jenis hewan ternak, sapi atau unta, sapi dan kambing. Dan kata penulis penulis fikih sunnah Syed Shafiq, kerbau itu dikiaskan dengan atau disamakan dengan sapi. Wanukud dan uang yang terbuat dari perak atau yang lainnya. Wa may tafarra anha, dan apa yang jadi cabang dari keturunan dari perak, dari nukut, yaitu urudud tijarah, hasil atau barang perdagangan. Karena barang perdagangan itu nisabnya mengacu pada uang, pada emas atau perak. Adapun zakatul hubub wa thimar, adapun zakat biji-bijian dan hasil pertanian, maka di sini menegaskan bahasanya nisabnya adalah 5 wasak. Maka hasil pertanian kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan wasak itu sama dengan 60 sok dengan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 5 wasak sama dengan 300 sok. Maka siapa yang biji-bijian tanam-tanamannya atau maghal atau hasil tamarihi hasil pertaniannya itu mencapai kadar ini atau lebih, maka ada kewajiban zakat. Fima suqiya bimu'unah, jika lahan pertaniannya itu diairi dengan membutuhkan biaya, dia harus buat sumur, kemudian nyiram sumur, kemudian harus ngambili, kemudian disirami, macam-macam, butuh biaya, maka zakatnya nisful usur, cuma 5%. Wa fi ma suqiya, namun jika diairi biroi mu'unah tanpa biaya, karena di dekat kali, di dekat sungai, atau ada irigasi gratis, maka al usur, maka zakatnya 10%. Dan satu sok itu sama dengan kewajiban zakatul fitri. Ini sebagian ulama yang mengatakan 2,5 kilogram atau Ada juga ulama yang mengatakan 3 kg semacam lajnah daimah dan semnubas. Maka 5 wasak sama dengan 300 sok. Kalau kita pakai ukuran 3 kilo berarti dari berapa? 300? Berapa? 900? 900 kilo. Wa amma zakatul mawashi, adapun zakat binatang ternak, maka untuk duna kurang dari 5 ekor unta maka tidak ada syai'un, kewajiban apapun. Jika sudah khomsal 5 ekor unta maka zakatnya seekor kambing. Dan untuk masing-masing 5 wa fi kulli khamsin syatun, dan untuk masing-masing 5 ekor unta zakatnya satu kambing sampai kambing tersebut sejumlah 25 ekor. Jadi kalau 5 ekor unta maka satu kambing. Jika 10 ekor unta maka 2 kambing, 15 ekor unta maka 3 kambing, 20 ekor unta maka 4 kambing. Sampai berjumlah 25. Jika berjumlah 25 fatajibu fihi, maka kewajibannya adalah bintu makhat. Zakatnya adalah bintu makhat, yaitu alatitam malahasanaton, yaitu anak unta yang sudah genap 1 tahun. Jika jumlahnya sudah 36 ekor maka bintu labun, maka zakatnya bintu labun, yaitu unta yang berusia 2 tahun, anak ekor, unta betina yang usianya sanatani 2 tahun. Jika berjumlah 46 maka zakatnya adalah hiqqah, yaitu unta betina yang berusia 3 tahun, sudah genap 3 tahun. Jika sudah 61 ekor unta ihda wasitin, maka seekor jada'ah, yaitu anak unta atau unta yang berusia 4 tahun. Jika berjumlah 76 unta maka zakatnya binta labun, 2 ekor bintu labun. Jika 91 maka hikotani, 2 ekor hikoh. Faidha zada, jika lebih jumlah untanya lebih dari 120 maka gampang hitungnya, setiap 40 ekor unta kewajibannya adalah bintu labun, dan setiap 50 ekor unta zakatnya adalah hiqqah. Adapun nisab untuk bakar untuk sapi, maka nisabnya adalah 30 ekor. 30 ekor unta zakatnya adalah tabi. Unta jantan atau tabi'ah, unta jantan. Tabi yaitu sapi jantan atau tabi'ah atau sapi betina. Lahusanatun yang sudah genap berusia 1 tahun. Sedangkan jika sapinya berjumlah 40 ekor maka zakatnya adalah seekor sapi betina yang disebut musinah, yaitu sapi yang berusia 2 tahun. Setelah hitung-hitungnya gampang, fi kulli salasin, setiap 30 seekor tabi, unta jantan berusia 1 tahun, sedangkan fikuli salasin, setiap 30 ekor sapi maka zakatnya adalah tabi, seekor sapi jantan berusia sudah genap 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi maka zakatnya musinah, seekor sapi betina berusia 2 tahun. Adapun nisab ghanam, nisab kambing, maka minimal adalah 40 ekor unta. Fa'aqalluhu arba'un, maka minimal 40 ekor kambing. Wa fiha syatun, jika 40 ekor kambing maka zakatnya adalah seekor kambing. Dan jika sudah berjumlah 121 maka zakatnya syatani, 2 ekor kambing. Jika jumlahnya 201 maka zakatnya 3 ekor kambing. Setelah hitung-hitungnya gampang, yaitu setiap 100 tambah setiap 100 zakatnya syatun seekor kambing. Kemudian dalam masalah zakat, untuk zakat peternakan, maka ada istilah namanya waqas. Wa ma bainal fardaini yuqalu lahu waqsun. Selisih atau selisih antara dua kewajiban dalam zakat hasil ternak itu disebut waqas. Dan ini fil mawasikh khassah, cuma ada dalam binatang ternak khusus. Gimana waqas itu? La syai'a fihi, tidak ada kewajiban apapun, tidak ada zakatnya. Bal huwa afwun, ini adalah satu pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat misalnya contohnya kambing. Apa yang dimaksud waqas? Kambing pertama kali kewajibannya adalah ketika berjumlah 40 ekor. Zakatnya seekor kambing. Kemudian jika sudah 121, jika sudah 121, maka zakatnya berapa? Dua ekor kambing. Bagaimana jika seorang itu punya 80 ekor kambing? Zakatnya berapa? Hah? Tetap satu. Maka yang dizakat itu cuma 40 ekornya. Yang dizakati cuma 40 ekornya. 40 ekor satu, ya kan? 40 ekor satu. Jika orang itu punya 80 ekor kambing, maka yang dizakati cukup cuma satu ekor saja, ya kan? Enggak tambahan, menjadi satu setengah atau berapa? Enggak kan? Cuma satu ekor kambing. Berarti 40 sisanya dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa 40 ekor sisanya enggak dizakati? Karena dia waqas. Karena dia adalah waqas, dan waqas itu la syai'a fihi, enggak ada kewajiban zakatnya. Seandainya dia punya 100 ekor kambing, zakatnya berapa? Tetap 1 ekor kambing. Yang dizakati cuma 40 ekor yang pertama. Kemudian 60 ekornya, 60 ekornya ada zakatnya apa enggak? Enggak ada zakatnya. Loh, kok enggak ada zakatnya? Karena dia namanya waqsun, dan waqas itu enggak ada zakatnya. Demikian sampai seandainya dia punya kambing 120, berapa zakatnya? Tetap satu ekor kambing. Maka yang dizakati cuma 40 ekor yang pertama. Padahal ini punya 120. 120. Berarti yang enggak kena zakat berapa? Hah? 80 ekor sendiri. Malah lebih banyak yang enggak kena zakat daripada yang kena zakat. Yang kena zakat cuma 40. 80 ekornya enggak ada zakatnya. Ini namanya, kenapa enggak ada zakatnya? Karena dia waqas. Waqas itu ma baina fardaini, jumlah hewan ternak di antara dua kewajiban. Ini 40 sampai 121. Maka 41 sampai 120 itu namanya waqas dan tidak ada zakatnya. Faham? Yang dimaksud waqas? Demikian juga yang lain. Misalnya sapi. Sapi minimal 30 ekor. Ada zakatnya itu tabi' atau tabi'ah. Kemudian setelah itu ada 40 ekor. Maka kalau orang itu punya 35, dia zakatnya cuma tabi atau tabi'ah, yang di zakatnya cuma 30, 5 nya tidak kena zakat. Orang punya 38 atau 39, 39 sapi, maka yang di zakatnya cuma yang 30, yang 9 ekor tidak ada kewajiban zakatnya. Kenapa kalau tidak ada kewajiban zakatnya? Karena dia waks. Itu yang dimaksud waks. Jadi waks itulah syai'a fihi, tidak ada kewajiban zakatnya, bal wa'afun, namun dia adalah dimaafkan. Adapun binatang yang lainnya semacam khail, kuda, birol peranaan antara kuda dengan keledai, warhamir dan keledai, dan yang lainnya, falaisa fi zakatun, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Illa kecuali jika u'idda lil bai' wa syira', kecuali jika disiapkan untuk jual beli, maka ada zakat, yaitu zakat perdagangan. Maka zahirnya di sini beliau berarti sesa'di tidak menilai adanya zakat untuk asal, untuk ternak lebah. Dan apakah ada zakat untuk asal untuk ternak lebah? Ulama berselisih pendapat. Ketika Imam Mazhab mengatakan tidak ada zakatnya, dan Imam Ahmad mengatakan ada zakat untuk ternak lebah. Dan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini yang lebih kuat, itu ada zakat untuk ternak lebah. Kemudian untuk nisab nukut, untuk nisab uang minal fiddah, dari perak, maka minimal, maka nisabnya minimal berjumlah 5 uqiyah, dan uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Berarti 5 kali 40, supaya 5 uqiyah berarti 1 uqiyahnya 40 dirham. 5 uqiyah berarti 40 kali 5. Maka mata balagot, maka jika seorang itu punya 200 dirham, maka ada kewajiban yaitu rubu' usur 2,5%. Berapa kalau di gram kan, ada yang menjelaskan yaitu 5,99 gram perak. Wakadzalika, demikian pula turunan dari naqdain, turunan dari emas dan perak, yaitu urut tijarah, barang hasil atau barang perdagangan. Karena perdagangan itu nisabnya mengikuti emas atau perak. Apa itu urut tijarah? Kullu ma uidda lil bai' wa syira' li ajlil maqsad wa ribahi. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual dan dibeli, li ajl dengan maksud untuk maqsad, untuk sebagai pekerjaan dan mencari keuntungan. Gimana cara menzakati perdagangan? Yuqawwam idza halal haulu. Idza halal haulu, jika sudah genap 1 tahun, maka yuqawwam, diadakan penaksiran. Diadakan penaksiran biqimatin nuqud, seandainya diuangkan. Maka barang-barang yang ada ditaksir, jika diuangkan, jika laku semua, ini hasilnya berapa? Biqimatin nuqud, dengan harga uang, dengan nilai nuqud, dengan nilai uang. Wa yukhadju minhu rubu' usur, kemudian zakatnya jika ternyata sudah sampai nisab, beliau jadi perak, yaitu 5,99 gram perak, atau pakai emas kurang lebih 85 gram emas. Jika ternyata sudah sampai dengan nilai perak atau nilai emas, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak rubu' usur 2,5%. Walabudda fi jami'iha, dan harus fi jami'iha, untuk semua zakat itu harus ada persyaratan tamamil hauli, genap 1 tahun. kecuali untuk hubub wa thimar, kecuali untuk biji-bijian dan hasil pertanian. Maka untuk hasil pertanian maka dikeluarkan zakatnya waqtal hasad, ketika dipanen, wal jazad, dan dipetik. Sebagaimana firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah haknya atau kewajiban zakat pada tanaman yauma hasadi, pada saat dipanen. Demikian di suratul An'am ayat 141. Dan kecuali rikas, untuk rikas hasil harta karun, menum harta karun, maka tidak ada nisab dan tidak ada haul. Begitu ditemukan maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Inilah asnaful amwal, jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Adapun masrafnya atau masrifnya, atau adapun objek yang berhak, objek sasaran zakat yang berhak menerima zakat, maka ada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Taubah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Sebenarnya sadaqat yaitu zakat itu adalah untuk fakir miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil atas zakat. Dan seorang itu disebut amil ketika memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama diangkat oleh penguasa, tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, namun diangkat oleh penguasa. Karena yang namanya amil itu pekerja. Amil itu kalau dalam bahasa Arab artinya buruh, pekerja. Maka dia punya bos, punya majikan, punya yang angkat, punya yang mempekerjakan. Kemudian yang kedua, dia punya otoritas, punya kewenangan untuk mengambil zakat jika yang wajib bayar zakat tidak mau membayar zakat, tidak mau menyerahkan zakat, maka dia punya kewenangan untuk mengambil, untuk mengambil dengan cara paksa, untuk mengambil dengan cara paksa. Oleh karena itu Allah katakan wala amilina 'alaiha, Allah menggunakan 'ala untuk menunjukkan adanya otoritas. Allah tidak mengatakan wala amilina fiha, sekedar menerima. Namun Allah katakan wala amilina 'alaiha untuk menunjukkan adanya otoritas dan kewenangan. Maka jika seorang itu pada sekelompok orang itu terpenuhi 2 syarat ini, maka dia berhak untuk mendapatkan jatah sebagai amil. Dan jatah amil tidak seperti 8 sebagaimana anggapan lembaga-lembaga amil zakat yang ada. Namun jatah amil adalah sesuai dengan kadar pekerjaannya dan kelayakannya. Sepantasnya kalau orang kerja semacam ini, standar gaji standar untuk orang yang kerja semacam ini berapa? Bukan seperdelapan sebagaimana anggapan kebanyakan lembaga-lembaga amil yang menyebut dirinya dengan lembaga-lembaga amil zakat yang ada saat ini. Wal mu'alafati qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hatinya boleh jadi muslim yang lemah islamnya atau orang kafir. Wa fi riqab, dan untuk memerdekakan budak. Dan termasuk riqab adalah untuk memerdekakan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir. Wal gharimin, dan orang-orang yang gharim itu orang-orang yang telit utang. Dan ini mencakup 2 jenis, gharim itu ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang berutang demi proyek sosial, semacam mendamaikan 2 suku yang berseteru, berperang, hanya didamaikan, semua permintaan ini minta ganti rugi sekian, itu minta ganti rugi sekian, dia yang bayari sampai berhutang-hutang demi damainya 2 kelompok suku, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Atau orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan maksud halal, bukan untuk judi, untuk kebutuhan rumah tangganya sampai berhutang-hutang, dan dia pailit, tidak bisa memenuhi, tidak membayar kewajiban hutangnya. Wa fi sabilillah dan sabilillah. Ya, ulama berselisih pendapat apakah sabilillah ini maknanya luas ataukah tercakup hanya pada jihad dalam arti perang. Pendapat yang paling kuat sebagaimana kata Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah, tidak ada satupun salaf yang memaknai fisabilillah, menafsirkan fisabilillah dengan makna luas. Semuanya memaknainya dengan jihad dalam arti perang. Namun yang maka fisabilillah adalah untuk keperluan membeli senjata perang dalam rangka jihad, maka bisa diambilkan dari harta zakat. Demikian juga untuk memberi uang diberikan kepada orang-orang yang turut berjihad dalam arti perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah tatawuan dan dia tidak dapat gaji dari negara. Kemudian ada tentara yang digaji, maka dia tidak dapat hak fisabilillah. Dan termasuk fisabilillah adalah membantu berdasarkan nas hadis, membantu orang miskin yang hendak berhaji. Orang yang ingin berhaji dan tidak punya bekal yang cukup untuk berhaji atau biaya yang cukup, maka bisa dibantu dengan dari dana zakat. Dan termasuk fisabilillah adalah untuk mendanai anak orang miskin yang tafarruq, yang menghabiskan waktunya untuk belajar agama. Dia tidak punya biaya, dia 100% habis waktunya untuk itu, maka bisa biayanya bisa diambilkan dari harta zakat. Wa bani sabil, dan orang yang musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan. Faridatan min Allah, satu kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan termasuk fakir miskin adalah untuk membantu orang yang miskin untuk menikah. Ketika orang itu tidak punya biaya menikah karena dia miskin, maka bisa dibantu dari harta zakat. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Apa yang seharusnya menjadi motivasi bagi seseorang untuk bersabar ketika mendapat musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Inilah yang jadi motivasi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang terbaik untuknya. Dan ketetapan Allah tidaklah kecuali baik. Boleh jadi baik secara langsung ataupun baik secara tidak langsung. Baik secara langsung atau baik secara tidak langsung. Dengan diberi sakit dia jadi rajin berdoa, dia jadi dapat manfaat, terampunnya dosa-dosanya, terangkatnya derajatnya dan seterusnya. Dan motivasi untuk bersyukur pada Allah adalah kita yakini semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mendapatkan ini semua. Oleh karena itu kita layak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan benar dalam mensyukuri nikmat sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di Wabil Sayyib, nah dia menunaikan rukun syukur. Rukun syukur kata beliau yaitu dengan iktiraf, adanya keyakinan hati bahwasanya ini datang dari Allah, bukanlah inilah usahaku, bukanlah inilah hasil capek susah payahku, namun ini adalah datang dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah dia ungkapkan rasa syukur tersebut dengan kata-kata, dan dia nampakkan dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menyukai jika hambanya itu menampakkan nikmat yang Allah berikan padanya. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika melihat hasil atau dampak dari nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan amal ketaatan. tambak udang, kolam ikan, adakah nisabnya? Ada nisabnya jika tentu tambak udang ini untuk dijual, kolam ikan ini untuk dijual. Jika cuma untuk dikonsumsi untuk pribadi, maka tidak ada zakatnya, sehingga tidak ada nisabnya. Tapi kalau tambak udang dan kolam ikan dalam jumlah besar tentu untuk dijual, makanya ada zakatnya, yaitu zakat perdagangan. Maka di akhir tahun dihitung yang belum terjual dan uang tunai yang ada, dan ditaksir ini harganya berapa seandainya terjual. Jika sudah memenuhi nisab, berjadi emas 85 gram atau perak 599 gram, maka ada zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai hal tersebut. Bagaimana zakat profesi menurut fatwa ulama? Atau juga ada yang bertanya, tolong jelaskan kembali kesalahan berdalil orang yang membenarkan adanya zakat profesi. Zakat profesi itu ada jika yang dimaksud zakat profesi adalah hasil pekerjaan seseorang, dan hasil pekerjaan seseorang ini ditabung sampai nisab dan selama setahun, ya, sampai nisab selama setahun, setelah genap satu tahun kemudian 2,5%. Jika ini yang dimaksud zakat profesi, yaitu zakat dari profesi, dia punya profesi sebagai dokter atau sebagai yang lainnya, kemudian uangnya ini ditabung, hasil dari pendapatannya ini ditabung, setelah sampai nisab yaitu 85 gram emas atau 599 gram perak selama setahun, setelah genap setahun dizakati 2,5%. Jika ini yang dimaksudkan zakat profesi, maka ada. Namun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah begitu orang menerima gaji itu langsung dipotong 2,5%, bahkan di banyak tempat itu tanpa melihat nisab, tanpa melihat nisabnya, bahkan ada yang cuma gajinya 200 itu pun dipotong 2,5% untuk zakat. Saya di ada dua, cuma 200.000 ada kena zakatnya 2,5%. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kalau mau kias kemana? Dan kalau mau kias, kiasnya mengada-ada. Karena prakteknya, kiasnya itu adalah kias yang tidak konsisten. Dalam masalah, begitu terima uang langsung zakat, maka kiasnya itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Begitu tidak ada haulnya. Zakat pertanian tidak ada haulnya, maka dikiaskan dengan zakat pertanian yang tidak ada haulnya, begitu panen, begitu dapat uang, maka dizakati. Namun dalam masalah nominal nisabnya enggak konsisten, namun yang diambil adalah nisab emas dan perak. Namun yang diambil adalah nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas. Jadi nisabnya 80 gram emas. Kalau yang enggak ngawur ya, kalau yang ngawur tadi enggak pakai lihat nisabnya, pokoknya gajian 2,5% kena zakat. Kalau yang enggak ngawur, nah ini kalau yang ngawur tadi yang jelas, enggak perlu dijelaskan panjang lebar. Nah, udah cuma 200.000 kok kena zakat. Kalau yang enggak ngawur maka pakai nisab. Nisabnya apa? Nisabnya emas 85 gram. Ini uang sebenarnya 85 gram. Akan tetapi apa? Enggak pakai haul. Padahal kalau mau kias ke emas maka harusnya pakai haul satu tahun. Namun enggak pakai haul. Kenapa enggak pakai haul? Kias dengan zakat pertanian. Maka dua kias dicampur. Untuk masalah haul dan tidaknya pakai zakat pertanian, untuk nisabnya pakai emas. Kenapa demikian? Saya dengar sendiri dari orang yang termasuk memfatwakan hal ini. Dipilih kenapa kalau enggak ada haul, kenapa enggak nisabnya pakai nisab beras 5 wasak beras, 5 wasak gabah. Dia katakan kalau nisabnya itu pakai beras, kalau nanti nisabnya pakai beras, maka yang gaji kecil-kecil itu juga sudah kena zakat. Ini bikin orang takut sama zakat. Orang pikir, wah karena cuma baru sekian ratus sudah kena zakat. Wah, orang akan ngeri dengan zakat. Maka dipilih itu supaya orang tidak takut dengan zakat. Maka tidak ada konsisten, tidak ada inkonsisten dalam berdalil dan kias. Itu pokoknya, kesalahan pokoknya di situ. Apakah dibolehkan setiap kali bertemu dan mengucap salam sesama perempuan disertai dengan cium pipi kanan, cium pipi kiri, cipika cipiki? Tentang hukum masalah cium, berciuman atau berpelukan, maka yang benar pada saat bertemu adalah, yang sesuai dengan sunnah adalah berjabat tangan. Dan bahkan ada sahabat bertanya pada Nabi SAW, wahai Nabi, jika kami bertemu dengan yang lain, apakah kami saling berpelukan? Maka Nabi katakanlah, tidak. Nabi katakan, tidak. Apakah berpelukan? Jawaban Nabi SAW, tidak. Maka ini adalah nas dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, di silsilah hadis sahih, hadis jilid yang pertama, setelah mensahihkan hadis ini, makanya adalah nas jelas bahasanya tidak benar, tidaklah disyariatkan, tidaklah dianjurkan untuk berciuman dan berpelukan pada saat setiap kali bertemu. Sedangkan dalil-dalil yang menyelisih hal ini, maka dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang dhaif, adalah dalil-dalil yang lemah. Cuma mungkin, kata beliau, mungkin adalah jika ada seorang yang pulang dari bepergian jauh, maka mungkin di situ untuk berpelukan dan berciuman sebagaimana terdapat dalam beberapa atsar. Maka kesimpulannya, jika berciuman dan berpelukan tersebut karena dia baru bertemu setelah bepergian jauh, maka ada dalil atau dasar untuk itu. Tetapi jika tidak, artinya jadi kebiasaan setiap kali bertemu, maka ini kebiasaan yang tidak benar dan tidak pada tempatnya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, di judul bab di Riyadhus Shalihin, beliau katakan anjuran untuk berpelukan dan berjabat tangan ketika seorang itu bepergian dari jauh. Ada banyak, saya banyak menemui di kampus teman-teman yang berjabat tangan ditambah dengan gerakan tertentu dengan alasan untuk menambah keakraban. Apakah berjabat tangan dengan cara-cara tersebut tidak menyelisih sunnah? Jawabannya menyelisih sunnah. Cukup dengan musofaha, cukup dengan berjabat tangan. Bahkan berjabat tangan dengan dua telapak tangan saja diperselisihkan. Cuma nambahi tangan satu, harusnya satu tangan kemudian jadi tangan dua, itu diperselisihkan ulama bolehnya. Ditambah tangan satu saja diperselisihkan ulama bolehnya. Boleh apa tidak ditambah tangan satu lagi? Nah, sehingga begini jabat tangannya. Itu diperselisihkan oleh ulama. Al-Albani mengatakan khilaf sunnah. Al-Albani di sisilah hadis sahih mengatakan jabat tangan dengan dua tangan itu khilaf sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Akan tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh, meskipun yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan sunnah adalah berjabat tangan dengan satu tangan. Namun dengan dua tangan adalah boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Amr bin Abdul Mu'in Salim di risalah beliau tentang masalah berpelukan dan berjabat tangan dan berpelukan dan berjabat tangan. Karena satu riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, mengajari tasahud dengan memegang tangannya Ibnu Mas'ud dengan dua tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Ibnu Mas'ud doa tasyahud, Nabi pegang tangannya Ibnu Mas'ud dengan dua tangan. Bentuk sebagaimana bentuk jabat tangan dengan dua tangan. Maka ini boleh berdasarkan riwayat ini, tangan yang tepat itu cukup dengan satu tangan saja yang sesuai dengan sunnah. Dan oleh karena itu jabat tangan dalam bahasa Arab disebut musafahah. Diambil dari kata-kata safah. Safah arti lembaran, satu. Musafahah lembaran bertemu dengan lembaran, lembaran telapak tangan bertemu dengan lembaran telapak tangan. Itu yang disebut musafahah. Di masyarakat tertentu ada kebiasaan melakukan salat tasbih, sujud syukur, salat istikharah dan lain-lain di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya setelah malam ke-21. Apakah ini disyariatkan? Jawabnya tidak disyariatkan. Amalan khusus pada 10 Ramadan yang terakhir adalah iktikaf dan berbanyak ibadah individual. Adapun menetapkan salat tasbih atau ada lagi orang bikin salat Lailatul Qadar dan yang lainnya, makanya adalah satu hal yang mengada-ada. Dan salat istikharah itu letaknya itu bebas, waktunya bebas. Demikian juga sujud syukur, itu waktunya adalah luas. Jika seorang itu mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka dia sujud syukur, tidak harus mengkhususkan diri. Maka mengkhususkannya pada 10 hari Ramadan terakhir, ini jadi masalah. Demikian juga salat tasbih, menurut ulama yang mensahihkan hadisnya semacam Syekh Al-Albani, maka waktunya bebas. Lebih-lebih menurut ulama yang mentaifkan semacam Syekhul Islam Taimiyah, maka tentu tidak disyariatkan salat tasbih. Dan seandainya orang itu memegangi pendapat ulama yang mensahihkan hadis salat tasbih semacam Syekh Al-Albani, maka waktu pelaksanaannya bebas dan tidak ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Sebagian orang menentukan salat tasbih itu pada saat malam purnama setiap bulannya. Ada lagi yang menentukannya jadi paket 10 Ramadan terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Ini semua satu hal yang tidak benar dan tidak pada tempatnya. Ada yang kita tanya tentang masalah zakat profesi. Tadi insya Allah yang tadi telah kita sampaikan mungkin sudah mencukupi. Hukum zakat profesi jika penghasilan satu bulan sebagiannya sudah digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Zakat profesi dalam artian zakat dari gaji, maka atau dari pendapatan karena satu profesi, maka itu adalah tabungan setelah dipakai untuk keperluan keseharian, maka yang ditabung dan itu sampai nisab dan selama setahun nanti 2,5%, maka jika demikian bentuknya maka itulah itu benar. Jika tidak, maka itu adalah satu hal yang keliru. Bagaimana cara menimbang suatu amal mana yang lebih afdol untuk dikerjakan? Wah, banyak dobitnya. Banyak dobit untuk menimbang manakah mana amal yang lebih afdol. Ya. Penjelasannya panjang lebar, maka banyak dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di Miftah Dari Sa'adah. Ya, banyak keterangan yang harus, penjelasan yang harus diuraikan dalam masalah ini tentang di sana bagaimana secara umum bahasanya amal yang mutaaddi, amal yang manfaatnya luas itu lebih afdol daripada amal yang qasir. Amal yang mutaaddi berupa mengajarkan ilmu atau bersedekah itu lebih afdol daripada amal yang qasir, salat sunnah atau baca Quran. Dan ada berbagai patokan-patokan yang lain yang membutuhkan uraian yang cukup panjang. Apakah di Indonesia ada amil zakat? Ya, kita kembalikan tadi saya telah sampaikan dua persyaratan untuk disebut amil zakat. Jika tidak ada maka tidak ada. Jika ada maka ya ada. Jika tidak bolehkah dibagikan sendiri? Boleh dan itu sudah mencukupi. Bolehkah zakat hanya diberikan pada satu orang miskin? Jawabannya boleh. Tidak harus beberapa orang miskin. Zakat satu orang, meskipun dia misalnya sekian puluh juta, diberikan cuma untuk satu miskin, dibolehkan. Bahkan itu mungkin lebih manfaat daripada cuma 100 ribu, banyak orang miskin. Itu lebih manfaat satu atau dua orang dengan jumlah yang cukup besar. Apakah ada zakat profesi? Tadi tergantung gimana bentuknya. Jika bentuknya potongan tiap bulan, maka ini satu hal yang tidak ada. Bagaimana jika uang tersebut hanya cukup untuk satu bulan, maka tidak ada zakatnya. Bagaimana jika orang yang meninggal itu dengan cara yang tidak normal, seperti dikubur hidup-hidup atau yang lainnya? Kalau dikubur hidup-hidup, ya setelah mati maka dia akan setelah mati dia akan menjumpai nikmat dan azab kubur. Atau cara yang lainnya, misalnya dibakar atau dibuang di laut, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam tentang rincian hal tersebut. Kita hanya katakan dalam masalah gaib apa yang ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka kita diam, karena masalah gaib itu bukanlah kewenangan akal. Apakah dosa orang yang ragu dalam agama Islam bisa diampuni? Apakah tobatnya bisa diterima? Meragukan Islam adalah kekafiran. Maka dengan meragukan Islam dan kebenaran Islam dan hal-hal yang tidak boleh diragukan dalam Islam, maka kafirlah maka kafir dan murtadlah orang tersebut. Namun jika dia bertobat dan bersyahadat ulang dan bertobat menyesali apa yang pernah dia lakukan dan keyakinan yang pernah ada pada dirinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa jika orang itu bertobat darinya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di surat Zumar Allah katakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, yaitu maksudnya dosa yang orang pelakunya itu bertobat darinya. Mengapa Allah bersumpah atas nama makhluk-makhluknya? Yang pertama, karena Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki. Beda dengan makhluk yang hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifat Allah. Adapun Allah bisa bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan makhluknya. Dan jika Allah bersumpah dengan makhluk, maka itu menunjukkan kalau makhluk tersebut adalah makhluk istimewa yang ada di sana keajaiban dan di sana ada rahasia-rahasia yang jika direnungkan baik-baik akan menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah rukun iman termasuk ke dalam hadis cabang-cabang iman yang 70, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah dan yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan? Iya. Di antara 70 cabang iman, termasuk di antara 70 cabang iman adalah 6 rukun iman. 6 rukun iman itu otomatis adalah bagian dari 70 sekian cabang iman. Siapakah An-Nawawi Al-Bantani? Bagaimana akidah dan manhajnya? Nawawi Al-Bantani adalah orang yang numpang lahir di Indonesia, di Banten. Kemudian setelah itu sejak kecil dia belajar di Mekah di masa itu sebelum Saudi ada. Dan beliau sampai jadi bahkan jadi mufti Syafi'i di Mekah ketika itu. Dia seorang yang berilmu dalam masalah fikih namun berakidah Asy'ari, bahkan ada padanya tasayyuh sedikit tercampur dengan akidah Syiah, sebagaimana nampak dalam tafsirnya Munir Labib atau tafsir An-Nawawi. Misal di surat Al-Qasas, innaka latahdimam ahbabta walakin Allah yahdi mayasha. Di sana dia mengatakan atau beliau mengatakan sebagaimana saya baca di tafsirnya Munir Al-Labib, bahasanya hal ini tidaklah turun berkenaan dengan Abu Thalib. Namun dia mengatakan bahasanya Abu Thalib itu Muslim. Ini adalah akidah Syiah Rafidah. Dia mengatakan bahasanya Abu Thalib itu Muslim berdasarkan dalil-dalil yang ada atau dalil-dalil yang beliau katakan, ya. Berdasarkan dalil-dalil yang beliau katakan, ada banyak dalil yang menunjukkan kalau Abu Thalib itu Muslim. Ada Padahal dalil-dalil tentang keislaman Abu Thalib adalah hadis-hadis palsu buatan orang-orang Syiah. Maka akidahnya adalah akidah Asy'ariyah, dan ini ma'ruf dari buku-buku beliau yang dipakai di banyak pesantren di Indonesia. Buku-buku misalnya Sarafatul Ghais dan yang lainnya, buku-buku tulisan beliau tentang masalah akidah, dan di sana jelas beliau adalah seorang Asy'ari tulen. Dan ada juga pemahaman Syiah dari, di antaranya adalah sebagian yang tadi saya sebutkan. Namun beliau adalah seorang pakar fikih, terutama fikih mazhab Syafi'i. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni kesalahannya. Jika seorang wanita telah berhenti haid pada hari kelima, kemudian selang 3-5 hari haid lagi, maka beberapa hari selang itu hukumnya bagaimana? Wanita tersebut tidak memiliki siklus haid yang jelas. Ulama berselisih pendapat tentang jika selang atau jeda haid itu mengalami jeda, gimana statusnya? Jika seorang itu haid, kemudian berhenti, kemudian haid lagi, dan ada jedanya, ada libur beberapa hari kemudian haid lagi. Pendapat yang paling kuat, maka pada saat suci ini adalah statusnya adalah suci, sucinya adalah suci. Maka dia wajib puasa dan sah puasanya, dan wajib sholat dan sah sholatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala di risalah beliau tentang ahkam dima tabi'iyah. Silakan merujuk ke buku tersebut. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.